este no acasca, no asa, manosa, no codo bogar umasa. Wajib menerima kanungar sakala, manusia teku mawasa, ngingku kersama. Bangin. Salajeng na mga ini Murilah.